Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran durus al-lughah al-arabiyah dan kita masih membaca pelajaran ke-12. Sampai pada latihan ke-5. Insyaallah malam hari ini kita membaca latihan ke-6. Baik, latihan ke-5 sebelumnya kita ulang. Latihan ke-5 disebutkan di sini tentang isim mausul. Tentang isim mausul. Kita baca lagi. Iqra al-jumal al-atiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Manil fata? Manil fata alladhi kharaja min baytika al-ana? Huwa ibnu ammi. Isim mausulnya adalah alladhi. Manil fatatu allati kharajat min baytikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Limanil miftahu alladhi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Limanis sa'atu allati 'alas sariri? Hiya li zawji ukhti. Nah, isim mausul yaitu kata penghubung yang disebutkan pada latihan ke-5 ada 2, yaitu alladhi dan allati. Dan masih ada isim-isim mausul lainnya. Tapi kita sekarang ini bertahap disebutkan kepada kita 2 isim mausul, alladhi dan allati. Jika diartikan, biasanya diartikan dengan kata yang. Diartikan dengan kata yang. Contoh, manil fatal ladhi kharaja. Siapa pemuda alladhi yang kharaja min baitikal an, yang keluar dari rumahmu barusan atau sekarang. Manil fatatul lati, siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad. Nah, isim mausul alladhi itu digunakan untuk isim mufrad. Mufrad itu tunggal yang berjumlah 1. Digunakan untuk isim mufrad dan berjenis mudzakkar. Alladhi itu untuk isim mufrad dan berjenis mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar itu bisa berupa nama orang laki-laki atau binatang jantan atau semua kata. Dia bukan nama orang, bukan binatang. Semua kata yang tidak ada tak makbutohnya. Kemudian allati, allati itu isim mausul untuk mufrad muannas. Mufrad muannas. Muannas itu yang berjenis perempuan, yang berjenis perempuan. Kalau dia nama orang berarti dia wanita, atau binatang berarti dia betina. Kalau itu bukan nama orang, bukan binatang, dari mana kita bisa mengetahui ini mudzakkar ataupun muannas? Cirinya adalah dengan adanya ta' marbutoh. Kalau ada ta' marbutoh maka dia muannas. Kalau tidak ada berarti dia mudzakkar. Contohnya, Limanil miftahu, pada nomor 3. Limanil miftahu, milik siapa kunci? Alladhi, yang. Alal maktabi, di atas meja. Al miftahu itu mudzakkar, karena tidak ada tak marbutahnya. Tidak ada tak marbutahnya. Kemudian contoh yang berikutnya, yang ada di nomor 4. Limanis sa'atu, milik siapa jam? Allati, yang. Alas saril, di atas tempat tidur. As-sa'atu di sini muannas, karena ada tak marbutahnya. Ada tak marbutahnya. Baik. Perhatikan isim mausulnya. Kalau untuk mudzakkar berarti pakai alladhi. Kalau untuk muannas berarti pakai allati. Dan ini untuk yang berjumlah satu. Berjumlah satu. Al-fata, satu pemuda. Al-fata itu satu pemudi. Al-miftahu itu satu. Satu kunci. As-sa'atu satu. Atau yang diistilahkan dengan mufrad. Nanti akan ada pembahasannya. Kalau berjumlah dua bagaimana? Kalau berjumlah tiga atau lebih bagaimana? Insyaallah ada babnya tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami latihan kelima, kita akan diberi tugas untuk menyempurnakan latihan ke-6. Latihan ke-6. Kita baca perintahnya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin alladhi allati fil faraghi. Akmil, sempurnakanlah. Al-jumalal atiyata, jumlah atau kalimat. Kalimat al-atiyah berikut ini. Biwad'in, dengan cara meletakkan. Ismin mausulin, isim mausul. Munasibin, yang sesuai. Isim mausulnya ada dua pilihan, alladhi atau allati. Fil faraghi, di mana diletakkannya? Fil faraghi, di titik-titik di bawah ini, pada tempat yang kosong. Jadi pilih alladhi atau allati. Baik, kita mulai saja dari Al-Akh Abu Mulyan Buton. Silahkan, nomor 1. Nah, Ustaz. Al-kitabu alladhi alal maktabi lil mudarrisi. Naam. Al-kitabu alladhi alal maktabi lil mudarrisi. Kalau diartikan, coba Al-Akhabu Mulian. Artinya bagaimana? Al-kitabu. Buku siap. Buku. Al-kitabu lagi. Al-maktabi lil-mudarrisi. Al-kitabu lagi. Kitab yang. Buku, buku yang. Lanjutkan. Kitab. Kitab. Kitabnya. Kitab yang. Di atas. Di bawah meja. Milik. Guru. Di atas, bukan di bawah. Di atas meja. Di atas meja guru, kitab yang di atas meja milik guru. Naam, ahsanta. Al-kitabul ladhi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab atau buku yang berada atau yang ada di atas meja milik Pak Guru. Berikutnya, nomor 2, Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Al-Qalamul Ladhi Si Hakibati Maksurun. Pena yang ada di dalam tasku patah. Nah, pena yang ada di dalam tasku patah. Nomor 3, Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nah, Ustaz. Bismillah. As-sayaratul ladhi As-sayaratul lati kharajat minal mustasfa. As-sayaratul lati kharajat minal mustasfa al-ana lit-tabibil jadidi. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang adalah mobil adalah milik milik dokter yang baru. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Nomor 4. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-kalbul ladhi fil haqibati maridun. Anjing yang di kebun itu sakit. Naam. Al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Pertanyaannya ini untuk Abu Ahnaf Purwadadi, masih lanjutan. Al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Kalau dilihat atau kita terapkan apa yang sudah kita pelajari, jumlah ini disebut dengan jumlah apa? Akh Abu Ahnaf Prodedi. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, karena diawali dengan isim. Lalu isim yang ada di depan itu dinamakan dengan apa? Nah, Akh Abu Ahnaf, isimnya adalah... Afan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Baik. Tadi jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, Nah, isim yang ada di depan itu dinamakan dengan kita cek koneksi dulu. Bisa mubtada, Ustaz. Naam, ahsanta. Sebagai mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada, ini pertanyaannya. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Harus ada khabar. Khabarnya yang mana ini? Coba. Maridun. Ahsan tabarakallahu fiik. Khabarnya adalah maridun. Khabarnya maridun, Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Khabarnya adalah maridun. Al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Maridun. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidi al-anab nul mu'adzini. Al-fata, ulangi. Al-fata. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil anad anabna anab nul mu'adini. Naam. Ahsanta. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن itu tasydidnya kalau di sini ya, kalau di sini letaknya itu di atas nun, yang tepat adalah huruf atau tasydid itu berada di atas huruf dal. Huruf dal al-muadzini. Al-muadzini. Pemuda yang di atas dal. Naam, di atas dal. Baik, nomor berikutnya nomor 6. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Taib al-akh Abu Arsyad bisa terhubung. Naam Ustaz. Naam, silakan. Bismillah. Tilkal battatu allati Tilkal battatu allati tahta syajarati libintil fallahi. Naam, tilkal battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. Baik. Artinya gimana? Bebek yang di bawah pohon itu milik putrinya petani. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Kemudian nomor berikutnya nomor 7. Al-akh Abu Khansa Banu. Siapa Ustaz? Al-Akh Abu Khansa. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Al-Baitul Jadidul Ladhi Fi Dhalika Syari'i Lil Waziri. Naam. Al-Baitul Jadidul Alladhi Fi Dhalika Syari'i Lil Waziri. Ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 8. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal hadza darsi sahla sahla sahla jadda. Naam. Ad-darsul ladzi ba'da. Hadza darsi sahlun. Sahlun jiddan. Artinya pelajaran yang setelah ini, setelah pelajaran ini, sahlun jiddan, mudah sekali. Allazi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Nah, sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini, nah, koneksinya di sini terputus. Nah, afwan, tadi terputus koneksinya. Kita ulangi. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ad-darsul ladzi ajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, nama Ustaz. Bismillah. Manil fatatu, manil fatatu allati kharajat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Nah, diulangi coba. Manil. Manil fatatu allati kharajat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Naam. Malaysia. Manil fatatu allati, dalam cetakan disebut kharajat, di cetakan lain jalasat. Tidak ada masalah di sini. Contohnya benar, hanya beda arti saja. Manil fatatu allati jalasat atau manil fatatu allati kharajat. Kalau di sini jalasat itu lebih tepatnya. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Siapa pemudi yang duduk di depan ibu guru? Hiya talibatun min Malaysia. Dia adalah pelajar dari Malaysia. Taib nomor 10. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Amsat. Bismillah. Atilkal hakibati allati tahtal maktabi laka ya Khalidu, la hiya lisodiqi Muhammadin. Kita ulangi. Atilka, atilkal hakibatu allati tahtal maktabi laka ya Khalidu, la hiya lisodiqi Muhammadin. Nah, atilkal hakibatu allati tahtal maktabi laka ya Khalidu, la hiya li sadiqi Muhammadin. Naam. Ahsantum, barakallahu fikum. Selesai pelajaran ke-12. Di sini sebutkan kalimat al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-am. Al-ammu artinya adalah akhul ab. Al-am adalah saudara laki-laki, saudara laki-lakinya bapak. Al-khal akhul um. Al-khal adalah saudara laki-laki ibu. Al-am artinya paman, al-khal juga paman. Bedanya kalau am itu dari jalur ayah, kalau al-khal itu dari jalur ibu. Al-ammah ukhtul ab, wal-khalah ukhtul ummi. Al-ammah dan al-khalah sama, artinya bibi. Hanya saja al-ammah itu dari jalur ayah, kalau al-khalah itu dari jalur ibu. Al-fallah petani, mustashfal wiladah rumah sakit bersalin. Taib. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin tanyakan? Pak Ustaz, saya bertanya. Ya, silakan. Untuk nomor 8 Ustaz. Ba'da hadzal hadzal tarsi atau hadzal tarsu ya Ustaz? Ba'da hadzal tarsi. Betul itu. Ba'da hadzal tarsi. Setelah pelajaran Afan, ini. Itu. Naam. Kenapa pakai kasrah Ustaz tarsinya? Ya, mohon penjelasan. Sama seperti tahta. Sama seperti amama. Dia nanti masuknya bagian dari dhorof. Sebenarnya termasuk susunan mudhof mudhof ilaih juga. Karena ada ba'da. Ada ba'da. Ba'da hadat darsi. Setelah pelajaran ini. Sama seperti tahta. Tahta syajaroti. Amamal masjidi. Amamal masjidi. Itu hadanya juga bisa dihilangin. Ba'da darsi. Nah, jadi dia dibaca kasroh karena ada ba'da. Jadi dia sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Namun kita belum mempelajari secara khusus tentang ba'da ini. Ini nanti masuk pada kategori dhorof. Keterangan. Keterangan waktu di sini. Nah. Demikian al-akhimam. Ustaz, jazakallahu khair. Taib, ada yang lain? Taib, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك تفضل حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته